Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para kiai, para habaib yang sama-sama kita muliakan. Adik-adik tahu apa bedanya kiai dengan habib? Apa bedanya kiai dengan habib? Kalau habib itu adalah nasab, kalau kiai itu adalah nasib. Saya doakan yang laki-laki semuanya jadi kiai. Amin. Yang mbak-mbak santriwati mudah-mudahan jadi kiai. Amin. Insya Allah besok dapat suami kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Mbak Nunik, yang saya baru seminggu yang lalu di WA sama beliau. Kebetulan saya ada pengajian di luar kanan dan Lampung Tengah. Bapak Sekda beserta jajaran, para panitia, dan adik-adik santri putra dan santri putri yang berbahagia. Saya tadi bayangin jamaah itu waktu ternyata yang datang kuncil-kuncil generasi milenial. Maka kepala saya yang sedang vertigo ini harus diputar, ganti tema sesuai dengan kebutuhan para santri. Saya mau cerita saja Mbak Nini, kenapa saya ngeyel walaupun sakit. Saya baru keluar dari rumah sakit kemarin maghrib. Kebetulan saya vertigo, saya pikir gempa bumi. Terbalik 180 derajat. Saya teriak-teriak, gempa bumi. Istri saya, bojoku kentir. Ternyata bukan gempa bumi, Pak. Vertigo. Vertigo. Akhirnya saya wudu, masuk kamar mandi, jatuh, saya masuk rumah sakit. Saya pulang pengajian dari Madiun. Begitu masuk rumah sakit, dokter bilang, Gus harus mondok. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya sudah mondok 10 tahun. Maksudnya opname, ngomong cangkemmu. Maka sering saya bilang, dokter ini jane goblok weh. Buktinya apa? Saben wong teko ditakoni, goblok. Maka kalau ada pasien datang pas ditanya, Mas sakitnya apa? Goblok. Lak pinter ngopo dada kata. Sing pinter ki mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ono sapi teko takoni sapi peloro apa ora. Ya itu karena adiknya Mbak Nuni ini nggak puas jadi dokter, makanya nyalon DPD itu gara-gara nggak pinter itu. Akhirnya nyalon DPD. Lah, begitu saya mondok, asisten saya bilang, Mbah, jadwal Lampung pripun? Saya bilang sama dokter, dokter saya di rumah sakit harus berapa hari? Minimal 3 hari, Gus. Saya bilang, bisa nggak sehari semalam? Lu kok ngeyel Gus? Saya bilang, jenengan rasa ngeyel sama saya. Dokter ki iso nih, ki mergo digawe iso karo sing moho iso. Siapa? Allah. Lak nyatane dokter ki iso tenan, kudune dokter ki paling sehat, turu umure paling dawa. Ning nyatane dokter yo mati. Kuwi berarti dokter ra iso apa? Apa? Eh, dokternya ra trimo. Sing goblok ki wong Islam Gus. Lah napa dokter? Lah cek to. Ngentut sing ngentut sikite ngopo wudu sing diraupi raine wo cangkemmu wudu sakula. Apa jawaban Gus Miftah? Napa dokter? Sing ngentut bokonge wudu kok sing diraupi raine padha kalih dokter. Apa sing lara matane sing disuntik bokong? Mbok matane disuntik. ini kali adik-adik santri putri di depan Bu Bupati moro-moro kok ngentut tut. Mohon maaf, kira-kira yang ditutup mukanya apa bokongnya? Ini nih, karena rasa malu itu tempatnya di muka bukan di bokong. Apa le? Masuk Pak Eko. Saya menyelesaikan bahasa mereka saja. Adik-adik mulai. Akhirnya saya minta kemarin sore, dokter saya harus keluar dari rumah sakit. Ya. Dengan berat hati akhirnya saya diizinkan. Pertanyaannya, kenapa kok saya ngeyel pulang ke Lampung? Gus Miftah itu asli Ponorogo, lahir di Lampung. Dan Lampung tepatnya di Jabung. Artinya saya itu warganya Mbak Nuni. Mau bedone Mbak Nuni itu dari Lasem pindah ke sini betah di Lampung. Saya dari Ponorogo di Lampung gak betah balik ning Jawa. Maka saya putra apa puja ke Sumah. Putra Jawa kelahiran Sumah. Kalau asisten saya ini Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Oh jangan salah, asisten saya itu hafal Quran 30 juz. Ustaz Bayaki Al-Arif. Hafal Quran 30 juz, status duda. Kebetulan dak santrinya banyak kincir. Masuk Pak Eko. Yang duda. Akhirnya tak terang ya adik-adik, kenapa kok saya patut pisang? Karena saya asli Lampung Timur. Maka KTP saya nama Mita lahir Lampung Timur. Artinya apa? Saya warganya Mbak Nuni. Lah, singkat cerita ternyata bapak ibu saya itu dulu zaman Mbak Nuni nyalon bupati termasuk tim sukses. Jadi kemarin milad pondok di Jogja yang seharusnya dihadiri Pak Anies Baswedan sama Mas Helmi Faisal Sekjen PBNU, Pak Anies penghalangan karena ojo kaget le nek ning pondokku teko artis-artis. Are nyebut sapa? Aura Kasih. Anang Asanti. Cinta Penelope. Cinta Batur. Marsanda. Markaban. Masuk Pakno. Iki malah idolane Cinta Lumalu na Cinta. Aku meragukan kelalaianmu, Bro. Gus Minta jadi ingat kalau pengajian dengan banci-banci itu. Kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Banci mati almonio. Mbak Nuni, asli saya itu Ponorogo. Kalau mbahnya Bupati Ninjenengan ini dari Lasem. Mbah Ahmad itu punya anak namanya Mbah Maksum. Mbah Maksum itu nikah dua kali. Pernikahan pertama punya anak namanya Mbah Ali Maksum. Pernikahan kedua punya anak 13, yang hidup 5, yang meninggal 8. Mong saya kurang paham Mbah Nuni ini dari yang mana. Tapi beliau dari Lasem. Kalau saya itu dari Ponorogo. Di Ponorogo itu ada kiai namanya Muhammad Besari. Muhammad Besari itu punya anak 10, nomor 7 namanya Mbah Elias. Mbah Elias itu punya anak namanya Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu nenek moyangku, itu gurunya Ronggo Warsito dan lain-lain. Jadi awal dia podo-podo Jawa, lahirin di Sumatera, balik nih Jawa. Masuk Pak Wito. Canggungnya sama kan? Saya bengok tak dengaknya bujunya Ayu. Rondo anak telu. Jadi kenapa kemudian saya bersikeras Pak Sekda pulang? Saya itu pengajian di Lampung itu rata, tapi yang jarang masuk itu justru di Lampung Timur. Di Lampung Tengah kemarin yang hadir 15.000 orang. kemudian pindah ke Terbanggi Besar yang hadir 55.000 orang, pindah lagi ke Waikanan, apalagi ke Lampung Pulang Bawang Barat tempatnya Pak Umar Ahmad itu Bu, sering banget. Apalagi dulu zaman Kapoldanya yang sekarang kepala BNN Pak Heru Winarko, yang sekarang kepala BNN bintang 3, saya sering banget ke Lampung. Dari dulu saya mikir, kapan dapat undangan pengajian di Lampung Timur? Lah, makanya saya punya teman, punya jamaah, punya santri namanya Mas Brodi. Saya bilang, saya mau ngetek Mbak Nuni pas pengajian di Lampung Tengah. Sorry bro, Ustadz Milenial punya Instagram. Lah cilik-cilik Instagram rapopo, aku duwe tangga umure wong wedok 50 tahun duwe Facebook. 50 tahun duwe Facebook, please deh. Jam 10 malam suaminya belum pulang, update status, aku kedinginan nih. Ya. Dikomentari karo banser, tak kancani po. Itu alasannya Bu. Lah saya mau berbagi semangat sama adik-adik semuanya. Sama adik-adik semuanya. Dulu Gus Minta berangkat ke pondok itu hanya dengan restu orang tua. Waktu itu modalnya nekat bonek. Di mana Gus Minta mondok? Di pondok keluarga. Di mana pondok pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Ngapa wewe? Umat. Kamu dari sana? Oh. Atau kamu naksir saya? Kalau saya di Jakarta itu pengajiannya dengan BPJS, Barisan Para Janda Sosial Vital. Kalau di Lampung juga ada BPJS, Budget Pas-Pasan Jiwa Sosial Vital. Pak Sekda, saya juga BPJS, Buronan Para Janda Sosial Vital. Masuk bos. Makanya ngaji rekan 6-6 itu gaya gampang ya. Lah, begitu dulu saya mondok, satu hal yang selalu saya pegang. Katanya kiriman. Ada rupamu le. Rupamu kayak kota infak lo enggak. Bapak ibunya Gus Minta itu dulu kalau ngirim duit itu mata uang Jepang, yen. Yen duit dikirimi. Yen orang duit lagi dikirimi. Yen. Konten ini gini. Saya ngomong sama lo. Kutandai kau. Oh gue isi merupanya kayak Kipli. Satu hal yang saya pegang apa? Ikraman wa takdiman kepada guru dan kiai. Maka saya itu dulu ngaji di pondok jarang klasikal, tapi lebih kepada tabarukan. Apa le? Ngarap berkah karo kiai. Dan ini yang sekarang dilupakan oleh santri zaman milenial. Zaman now. Kalau dulu zamannya saya, zamannya Mbak Nuni ini zaman old, tua banget kita ini. Itu mohon maaf, tabarukan itu kunci utama. Bagaimana kemudian keberkahan ilmu seorang santri tergantung kepada takdirnya kepada kiai. Maka dikatakan al ilmu bila saifin fa saifuhu syaitan. Ilmu tanpa guru-guru setan. Kalau kalian baca sekarang di Instagram yang rame apa? Ilmu tanpa guru-guru ne setan, salah milih guru-guru ne mbah ne setan. Ini yang bahaya. Maka saya punya kiai di Kediri, namanya siapa? Gus Robert. Kaun bro. Siapa nama kompleknya? Agus Tijali Robert Saiful Nawas. Siapa beliau? Putra Kiai Hamid Jazuli. Siapa beliau? Gus Mi. Siapa beliau? Mu'alif tunggal Dikrul Ghafili. Dia mengatakan apa? Miftah, nopo kiai. Rusaknya orang hari ini bukan karena tidak mau ngaji, tetapi mereka senang membaca buku tapi tidak punya guru. Ada adik saya tanya, kalau kamu pilih mana? Duwe buku ran duwe guru? Apa duwe guru tapi ran duwe buku? Pilih duwe guru senajan ran duwe buku. Lah orang sekarang mohon maaf rajin lah ngaji karo kiai, senengane ngaji karo radio. Padahal radio ki ana swara tanpa rupa. Sing ana swarane tanpa rupa kuwi berarti entut. Berarti lamar guru mung karo radio tanpa jelas gurune entut. Mondoknya di mana? Al Mahadus Salafiyah Asilitiyah. Saya ditanya, Gus, siapa sekarang guru yang paling terkenal? Abdul Somad kah? Bukan. A'akin kah? Bukan. Siapa yang paling terkenal? Sohibul Fadilah wal Karomah Mbah Google. Mondoknya di mana? Madrasah YouTube-nya. Ini bahaya. Lah, ngajine kalih radio. Pertanyaan saya, tabarukannya gimana? Kalau ketemu kiai disebutkan an-nadru ila wajil alim wa wa ibadah, nyawang raine kiai kuwi ditung ngibadah. Menawa pengajian nyawang raine kiai ibadah. Oh, kalau kamu tahu, kalau Gus minta lagi pengajian sama mbak-mbak PSK itu. Mantap. Sebulan penuh Gus saya dipuli gara-gara pengajian Gus Miftah viral di kafe dan lokalisasi. Saya bilang apa sama mbak-mbak kafe? Sama mbak-mbak PSK. Mbak-mbak PSK. Gibah. Nyawang Rene Kiai, melihat wajahnya Kiai itu ibadah. Apa kata mereka? Beruntunglah kami ya Allah. Delok mawon ibadah. Ndah opo iso ngelone. Dengan kiai saya datangi mereka sebulan sekali. Jangan kalah sama anak-anak dunia malam. Anak-anak dunia malam itu pengajian 2 minggu sekali dengan Gus Miftah. Coba ada yang tanya, pernah gak ada masalah? Sering. Saya biasa mau dibunuh sama orang, saya biasa mau ditembak sama orang, tapi saya meyakini selama niatan kita karena Allah, semuanya yang membereskan adalah Allah. Ada-ada tahu kenapa saya bawa tongkat? Mau kemudian songkok mobil gue tongkat dirasa ini kayak Gus Miftah setruk cangkem. Vertigo. Ini tongkat ini Mbak Nuni, ini warisan dari Bupati Ki Entus Susmono. Kebetulan dia jamaah saya, sekeluarga ngaji di tempat saya. Sebulan sebelum meninggal ketika saya ngaji dengan Maulana Al-Habib Lutfi bin Dahya Pekalongan, saya dikasih tongkat ini. Gus, tongkatnya memang betul, songkok ngerti manfaat. Kasih itu. Dan alhamdulillah memang benar manfaat lah. Kalau saya begini duduk kan enak banget rasanya. Saya mau bilang sama adik-adik, ini rotan benda mati. Saya jadikan tempat bersandar rasanya nikmat. Bagaimana kemudian kita bersandar kepada pemilik dunia? Jauh lebih nikmat. Maka saya katakan Imam Yuwon Zewu, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan apa? Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasin basirati minka. Dunia yang sudah dijaminkan oleh Allah kepada kita, kita masih ragu. Sementara akhirat yang belum ada jaminan untuk kita, enggak pernah kita kejar. Kenapa? Karena hati kita belum bersandar kepada Allah. Enak le mung karo jalene rasane nikmat, apa meneh sandaran karo Allah. Makanya kamu enggak usah pacaran, yakin jodohmu diatur oleh Allah, bukan diatur oleh Hansip. Maka kalian semua saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Aku nanti rek Mbak Nuni, aku nanti rek Kono. Masuk Gus. Sampai Gus, makan Gus. Bocor lorong, bocor lorong. Saya dia pokoknya nanti baik. Kamu harus yakin nak, bersandar sama Allah enak. Bapaknya juga gitu. Itu ada mbak-mbak santri. Saya bilang sama kalian, kalau memang kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Status. Kita rupa-rupa PHP. Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Ya lalu yang tua-tua kok yang awak burung rapi ya maklum. Oh ya rupamu pas-pasan. Jadi apa? Harus ada keyakinan. Maka kemudian ketika saya masuk kepada mereka, enteng. Kenapa? Allah yang membisakan. Kalau saya bisanya apa sih? Bisanya apa? Kuncinya di mana? Ikraman wa ta'diman kepada guru. Makanya sepandai-pandai kalian, ilmumu tidak akan pernah bermanfaat manakala tidak ada ketaatan kepada guru-guru. Saya dulu Pak Sekda ngaji itu, mohon maaf, kiai saya buka kitab hikam. Saya mau lihat, Miftah sana bikin minum saja. Le, mau mandi, kamu yang nimba airnya. Enggak pernah saya diajari, Pak. Tapi hari ini saya ngajar kitab hikam. Saya enggak pernah hatam kitab taklim. Setiap saya mengaji, kamu sana ngurusi kandang. Tapi hari ini saya ngajar kitab taklim. Kenapa kok bisa? Karena tabarukan dari ulama dan kiai. Maka kamu jangan menyepelekan. Gusmi itu dulu ketika tabarukan kepada Mbah Dalhar waktu congol. Ini walinya waktu congol, Pak. Waktu congol sana Magelang. Apa yang beliau lakukan? Mau ngeresiki sandalnya Mbah Dalhar. Setiap kali Mbah Dalhar masuk kamar, sandalnya dibersihkan. Masuk masjid, sandalnya dibersihkan. Yang tadinya menghadap ke barat diwalik. Karepe ya madem ngetan ra mau tumplak ngene. Jadi orang besar. Dan kamu tahu Mbah Dalhar itu tamunya siapa? Satu saat Gusmi membersihkan sandalnya Mbah Dalhar, sandalnya dobel. Gusmi bertanya, ini sandalnya siapa? Ditunggu sampai jam 2 malam, tamunya tidak keluar. Jam 3, Gusmi tidur, tamunya keluar. Dikejar sama Gusmi. Ini sopo, sandalnya kok podo karo kiaiku. Begitu tanya kepada Mbah Dalhar, Mbah Yai, wau dalu sinten tamune kok sandalnya podo kali panjenengan. Apa jawaban Mbah Dalhar? Semalam tamu saya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Subhanallah. Tabarukan dong. Kamu tahu tabarukannya Mbah Hasyim As'ari, pendiri terbesar Ra'is Akbar Nahdlatul Ulama, kepada Sayyahun Al-Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Jadi kiai-kiai Indian gini lah kondang. Ini nganggu jeneng kampung Syekh Nawawi Al-Bantani Mergowong Banten, Syekh Maksum Al-Lasemi Mergowong Lasem, Ahmad Khotib Al-Minangkabawi karena orang Minangkabau, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan karena orang Bangkalan, Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena orang Semarang. Syekh Rapenak Syekh Habib Syekh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole As-Solo. Ini orang Sangono Syekh Salawatan Habib Salwala Nabi Muhammad As-Solole Tampol cangkemmu, bro. Awakmu ngerti ya, tabarukane Mbah Hasyim kepada Mbah Ahmad Khalil. Mbah Ahmad Khalil mandi, cincinnya jatuh. Beliau bersedih, gundah gulana. Kalau bahasa kalian, andilau antara dilema dan galau. Gegana, gelisah galau merana. Mantap. Mantap, gak kafe sih pada. Ditamperi, datangin. Mbah Yai, nopo kok jenengan susah? Aku susah nih. Cincin kawinku karo bunyai tiba ning WC, masuk ke dalam toilet, masuk ke dalam jamban. Tanpa diperintah Mbah Ahmad Khalil, Mbah Hasyim As'ari muda langsung nguras WC. Dicari cincinnya sampai ketemu. Begitu ketemu, dengan penuh kotoran badannya mendatangi Mbah Ahmad Khalil, "Mbah Yai, niki cincinnya sudah ketemu." Coba, kiai zaman dahulu tabarukannya subhanallah. Lawakmu saiki lo bro. Bunda nangis. Malah ngisingi WC-ne kiaimu. Apa kata yang terucap dari Mbah Hasyim As'am, Mbah Ahmad Khalil? Nah, aku ridho dengan apa yang kamu lakukan. Kamu besok akan jadi pemimpin ormas terbesar. Dan ternyata Allah ridho. Mbah Hasyim As'ari mampu melahirkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Bagaimana karo guru? Dari Bangkalan pindah ke Semarang. Ada kiai besar namanya siapa? Mbah Soleh Darat As'amarongi. Ngaji di situ bareng siapa? Muhammad Darwis, pendiri Muhammadiyah. Mbah Hasyim As'ari umur 14 tahun. Mbah Muhammad Darwis umur 18 tahun. Kacek patang tahun. Termasuk santrinya Mbah Soleh Darat siapa? Raden Ajeng Kartini. Adik-adik tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia Harum. Adik-adik cewek, santri putri, kalian ngefans enggak sama Raden Ajeng Kartini? Dijawab. Idola enggak sama Raden Ajeng Kartini? Saya tanya, Raden Ajeng Kartini itu anaknya siapa? Karuh. Anaknya bapaknya sana. Anake bupati siapa? Anake Pak E. Bupati Jepara. Ini rahasianya di sini, Pak Sekda. Raden Ajeng Kartini itu anak Bupati Jepara dari istri ketiga. Dan Raden Ajeng Kartini merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya apa? Raden Ajeng Kartini itu ibu pro-poligami. Artinya kalau santri putri mengidolakan berarti siap-siap dipoligami. Pahalanya gede wih. Loh, itu poligami. Kalau istri saya gampang. Abang, saya mau dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun, mau dajun. Yes. Lagu poligami. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Ingat, tolong dicatat. Yang cewek setuju. Saya teruskan lagu saya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju? Masuk Pak Eko. Orang-orang. Makasih Pak Peter. Guru. Maka adik-adik saya pesan malam hari ini melalui momentum hari santri. Hormati gurumu. Hormati kiaimu. Takdiman waik roman. Pak. Saya hallnya Gusmik datang. Ada orang maksudnya polisi, tapi bukan polisi dan Banpol namanya, bantuan polisi. Pak polisi pangkatnya apa? Ibda. Inspektur 2. Mudah-mudahan habis pengajian jadi Ibtu. Amin. Aku ngerti dan aku soalnya sering ngaji di Mabes Polri dan. Polisi Indonesia iki saiki apik kabeh lho. Tapi sing paling apik jerine Gus Dur ana telu. Siji Pak Hugeng. Itu Kapolri zaman dulu, nomor 2 patung polisi. Nomor 3 polisi tidur. Woi. Aku sering enggak? Saya itu bilang sama teman-teman jenderal di Jakarta. Jenderal, apa Gus? Polisi ki apik. Ning sung kurang ajar siji. Napa Gus? Polisi ciluk, Bang. Lampu merah ngebut wet moro-moro ning ngarep. Iya. Dancut. Begitu orang ini pulang, Gus Robert bilang sama saya, Gus, nopo kiai, awakmu ngerti ra, wong iki mbiyen sikile loro. Gara-gara ketemu karo Gus Mik takoni. Pak, jenengan ikhlas mboten kalau kakinya diminta oleh Allah satu? Orang ini jawab, kulo ikhlas kiai. Subhanallah. Begitu pulang, tabrakan dier, kakinya remuk. Harus diamputasi. Ditanya sama dokter, boleh enggak saya amputasi? Boleh. Kok kamu ikhlas? Iya. Tadi sudah ketemu Gusmi dan Gusmi bertanya, boleh enggak kakinya diminta oleh Allah satu? Ternyata itu isyarah Allah yang diberikan Gus oh Allah kepada Gusmi. Itu kiai. Ayo, hati-hati wele ngajeni tenanan. Maka saya paling tidak suka kalau politikus-politikus itu hanya memanfaatkan kiai. Kudune apik karo kiai ini seteruse arep nyalon apik begitu dadi yo tambah apik. Ora kok arep nyalon nyedak begitu dadi minggat. Untungnya Mbak Nuni melu terus. Muga-muga selamat selawase. Amin. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam. Suwe-suwe mung dianggap kaya Laos. Napa niku? Yen masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Waduh, untung bupatimu iki keturunane kiai jadi ngerti karo kiai. Amin Allahumma. Amin. Kula bunune jenengan dongake muga-muga Mbak Nuni panjang umur. Amin. Sono wong sak donya mati Mbak Nuni urip dhewe. Arep mimpin sapa? Sepenting apa lagi? Sebulan pisan ngopo? Ngundang Gus Mita. Ngundang Gus Mita. Kowe ngapa Pak Nono? Jadi nyuwun sewu. Hormat kita dengan kiai itu perlu dijaga. Anda tahu di Yogyakarta terlahir seorang pemuda dengan nama Abdul Hamid. Pertama kali ngaji ke Tegarsari kepada Pak Kiai Hasan Besari. Saking Tegarsari pindah ke Kartosuro. Ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Bagelen Purworejo. Ngaji kitab Jalalan sama Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang Salaman. Ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Abdul Hamid jadi orang top. Kenapa? Karena dia cinta dengan Kiai. Kalian tahu siapa nama asli Abdul Hamid? Nama aslinya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiyo Mustahari Hari Cokro Senopati Enggalogo Sayyidin Manopomomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Sing apa tak kayak dia orang atau saya? Ayo angkat tangan orang atau saya? Arti itu memburinya tok pangeran Diponegoro. Bagaimana cara kita mengikuti ulama dan kiai? Kan kiai itu macam-macam, Gus. Nggih. Ini ya saya bilang, jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Jangan pernah membanding-bandingkan habaib ini penyakit dan. Saya suka dengan kiai ini, enggak suka dengan kiai itu. Suka dengan habib ini, enggak suka dengan habib itu. Ini bahaya. Enggak boleh. Kowe oleh seneng karo Habib Syekh, tapi enggak boleh menyepelekan habib yang lain. Boleh seneng dengan kiai A, tapi tidak boleh menyepelekan kiai B. Enggak oleh, Le. Kiai kuwi ahli waris e para nabi, katanya. Nabi iki jumlahe piro? Nabi jumlahe piro? Tambah iki piro? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Berapa yang menjadi rasul? 315. Berapa yang wajib diketahui? 25. Nabi kuwi akeh, kiai kuwi ahli waris e para nabi. Mila napa kok kiai beda-beda? Soale kiai kuwi ahli waris e para nabi. Ana nabi sugih, sinten? Sulaiman. Begitu mudun ning kiai, ana kiai sugih, sinten? Yusuf Mansur, duwe paitren. Sugih oleh warisane Sulaiman. Ana kiai gagah perkasa, nyuwun sewu. Nabi perkasa siapa? Musa. Begitu turun ke kiai ono gagah sinten Habib Rizik cangkeme atos sumpah gagah ono nabi suarane apik Dawud begitu turun kepada nabi kepada kiai ono kiai Habib suarane apik sinten Habib Syekh ono nabi sabar sinten Ayub ono kiai sabar Mbah Shodiq niku sabare ra umum. Turun. Wong kula kacil niku men belajar biografi ini Mbah Shodiq. Sabar. Ana kiai kere, sinten? Nabi Isa alai, Nabi kere, Nabi Isa. Begitu mudun ana kiai kere, Kiai Jeporo umpamane. Umpama aku ora ngerti. Ana Nabi ganteng sinten Yusuf begitu muda ning kiai ana kiai ganteng Gus Miftah. Kok bunyimu sengak sih ngopo itu? Lah kiai itu siapa? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Kiai itu orang yang senantiasa melihat umatnya dengan kacamata kasih sayang. Maka itu Pak, saya itu gak bisa menghina orang. Adik-adik begini ya, jangan pernah mengatakan ahli maksiat di malam hari, keesokan harinya kamu panggil ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi dia telah bertobat kepada Allah sementara matamu tidak pernah melihatnya. Orang kenal nih. Makanya kalau saya ngaji dengan Mas Mati dulu begini, sekarang begini semua. Jangan bilang sholat, dulu mereka begini pakai botol, sekarang mereka begini pakai galon. Tak upaya nih Mas, gak benci sama mereka. Dan itu Pak Sekda, pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ayu-ayu dah. Polisinya rasa melu-melu. Rakuat Imronmu. Sekarang begini, singkat saja. Kenapa kiai-kiai itu menjadi hebat? Amalannya apa? Oh, no, main awakmu jadi kiai kabeh. Amin. Sing suarane apik, muga-muga dadi munsyid kaya Habib Syekh kabeh. Sing suwabar linuwe, muga-muga kaya Mbah Sodik kabeh. Sing rezekine gampang, muga-muga dadi kaya Yusuf Mansur kabeh. Muga-muga sing ngarep kaya Kipli kabeh. Kipli. Apa amalannya? Telu. Iki jasa Gus Miftah malam hari ini kalian ingat. Rasa suwe-suwe nanti saya mau tabarukan ke Mbak Sotik sama Bu Bupati. Apa amalannya supaya kalian jadi orang hebat? Lakukan tiga hal nak. Yang pertama, tirakat. Tirakat itu bentuknya apa? Poso, sholat bengi, dikir malam, dan lain sebagainya. Dan Gus Miftah alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk tirakat. Saya puasa jawab, Pak. Saya dulu kurus, gemuk, kurus. Begitu masuk Jogja, saya kurus. Kenapa? Gara-gara saya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Kenapa saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah? Kurus karena Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Jadi orang mangan-mangan belas. Kere-kere. Waktu itu saya jadi James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Oh, yang masuk tadi apa? Marbot. Ah, apa itu? Apa? James Bond. Jaga masjid dan kebon. Padahal poso podo tukang sapu. Rapopo le berkahi masjid. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya gemuk. Kenapa? Saya nikah dengan orang NU, pindah ke masjidnya orang NU, saya gemuk. Kenapa saya nikah dengan orang NU gemuk? Cocok, mergo susune cocok. Kenapa saya pindah ke masjidnya orang NU gemuk? Soale wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan, ruwaan mangan, ana tanggane lara njaluk didongaki mangan, dilalah sing lara mati mangan meneh. Untung dino rupane kaya besek kabeh. Ela jenenge NO no not urip. Ora wong NO no not udut. Makanya saya melihat orang Muhammadiyah sama NO itu gampang cara membedakannya. Tidak perlu dilihat kartu tanda anggotanya, cukup dilihat dari mulutnya. Yen cangkeme ana rokoke NO, yen cangkeme ora rokok Muhammadiyah. Iki jane NO nek cangkeme kecut rawani rokok. Rokok ora apa-apa, Bro. Wong NU ngrokokin duwe dalil kok. Apa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Saya itu NU, Pak. Tapi saya enggak bisa ngerokok. Lah teman saya itu wali kota Jogja itu Muhammadiyah, tapi ngerokok. Saya bilang, kamu katanya Muhammadiyah, kenapa kamu ngerokok? Jawabannya lucu. Iya, Gus, saya memang Muhammadiyah. Tapi soal ngerokok, saya ikut wong NU. Cangkemmu, aduh. Nah santri saya itu malah ngerokok. Ini mumpung ini anak-anak. Pondoknya Gus Miftah itu rata-rata anak-anak aliyah dan mahasiswa perguruan tinggi. Semuanya gratis. Makanya anak-anak Lampung Timur yang mau kuliah di Jogja gak usah ngekos. silakan mondok di tempatnya Gus Miftah. Pakai rekomendasinya Mbak Nuni gratis. Dipangani Gus, tak pangani. Tonggokku duwe kireke tak pangani. Gratis semuanya. Makan, minum, ngapal Al-Qur'an, Anda pinter macul tak wenehi sawah, pinter ngaji ayo ngaji, pinter ngiwak tak wenehi kolam. Pinter nyopet tak ajari nyopet. Nyopet atine wong elek men dadi wong apik. Maka saya bilang Gus Miftah itu copet. Apa bedanya Gus Miftah dengan copet di terminal? Copet di terminal iki goblok, sing dicopet dompete, konangan diantem ndase. Gus Miftah sing dicopet apane? Atine. Lah atine wis kecopet, jangankan dompete, liyane diwenehke. Saya dulu kurus, Pak. Begitu pindah ke lingkungan orang Eno, saya gemuk 105 kilo. Berat badan saya sekintal lebih. Lah kok jadi badak sih padaku. Begitu saya kegemukan, saya khawatir. Saya baca kitab, kok Rasulullah itu badannya six pack, kok Rasulullah itu badannya bagus, Rasulullah itu perutnya rata, dadanya bidang. Sama dengan Pak Sekdal, perutnya insya Allah rata. Rata-rata lemak. Akhirnya Gus Miftah memutuskan untuk puasa Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Alhamdulillah dari 105 kilo turun menjadi 71 kilo. 34 kilo. Selama 2 bulan turun 20 kilo. Puasa Dawud. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Dawud. Jorah. Rusak cangkemmu. Kalau ibu-ibu gampang pengen kurus, gak usah puasa kayak Gus Miftah, bu gampang. Bojomu kan rabi meneh. Kuru. Tenang, 3 bulan kuru, 5 bulan stroke. Dek, coba kamu puas di pondok sambil puasa. Bangun malam. Amaliahnya apa? Banyak saja baca sholawat. Mbak Nuni, kemutan boten. Salah satu amaliah Mbak Maksum yang paling kenceng itu apa? Beliau mengijazahkan kepada santri-santrinya untuk membaca huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli holiminal ahwali muktahimin sehari 1000 kali. Isu awan sore bengi, isu awan bengi sore diwaca. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli holiminal ahwali muktahim. Ini ijazah dari Mbah Nin Mbak Nuri. Dan ternyata memang top luar biasa. Sama Mbah Mahrus ketika ditanya, Pak Yai saya pengen haji apa amalannya? Moconen sholawat, peng pinten kiai, peng satus, satus nopo, satus sewu. Kapan saderenge turu? Jadi Gus Miftah itu haji 2 kali, umroh 15 kali, gak ada yang bayar, malah mulih oleh sangu. Caranya gimana? Sholawat. Maka hari ini kamu lomba sholawat, bukan lombanya yang penting. Tapi kecintaanmu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arma gawe lagu apa oleh kok. Dangdutan ge selawat ora apa-apa. Wong Lampung Timur seneng karo Via Valen. Yo Via Valen gawe selawat ora apa-apa. Ayo ada lagu apa kowe? Kincil ke Polen iso. Kelingan mantan iso. Ditinggal rabi iso. Arep lho apa? Bojo galak iso. Apa selawate kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Nyatane ngapusi cidro ati iki. Netes eluku milih deres ning pipi OAOE. Selawat rapopo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ayo jelopo, ditinggal rabi. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cah-cah enom kelah tangan akhlaki. Wong tua di seneni, guru ya di kepui. Ayo rene gendang ngaji. Yuk selawat. Semuanya bantar tak tunggu akhirat segini lancar. Amin. Semoga Allah jadi jomblo selawasin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang. Allah. Ya Allah. Acak iki sing lebih viral Mbak Nuni. Selawate Gus Mutah Rondo. Oh.